إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. Babun Al-Karam. Bab, kita masuk bab yang baru, yakni Al-Karam. Bab mengenai kemuliaan. Al-Karim, Al-Karam, wal-jami' li-anwa'il khair, wal-syaraf, wal-fadail. Seseorang dikatakan karim, dikatakan memiliki sifat karam, sifat yang mulia, ketika ada pada dirinya, mengumpulkan berbagai macam kebaikan, kemuliaan, dan keutamaan. Kebaikan, kemuliaan, dan keutamaan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana 'Abdah 'an Ubaydillah 'an Sa'id bin Abi Sa'id 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdah dari Ubaidillah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abi Hurairah, beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu, para sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang aku maksud bertanya kepadamu. Ya, karena jelas di dalam ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Ini sudah sangat jelas, para sahabat mengetahuinya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa akramun nas Yusuf, Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, semulia-mulianya manusia adalah Yusuf, putra daripada Nabi Allah, bin Nabi Allah, bin Khalilillah. Itu karena Yusuf bin Ya'qub. Ya'qub putra daripada Ishaq. Ishaq putra daripada Ibrahim. Ya, orang yang sangat mulia. Qalu, para sahabat pun mengatakan, laisa an dzalik nas'aluk, bukan ini yang kami maksud, wahai Rasul, yang kami maksud untuk bertanya kepadamu. Qala fa'an ma'adinil arab tas'aluni. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Lalu yang dimaksud, ya, apakah yang dimaksud oleh kalian itu ma'adinil Arab, yaitu ma'adin, tempat-tempat yang ada di Arab, ya, yaitu maksudnya adalah keadaan-keadaan manusia yang di Arab ini, yang bagaimana lebih terperinci wahai Rasul? Qalu na'am, maka para sahabat mengatakan iya, itu yang kami maksud. Yaitu kabilah mana, tempat mana, kampung mana yang paling baik di sisi Allah. Ini yang dimaksudkan, ya siapa yang paling mulia. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu." Rasulullah tidak menjawab langsung siapa sukunya, tetapi Rasulullah memberi sifatnya. Orang yang paling baik di antara kalian ketika masa jahiliyah adalah orang yang paling baik ketika masa keislamannya, idza faqahu, apabila mereka memahami agama Islam ini. Ya. Apabila mereka memahami agama Islam ini. Ya. Khana fi din azakumullah. Di sini sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertanya mengenai mafhumil karam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan karam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sisi orang, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jelas yaitu siapa yang paling bertakwa. Kalau ini maksud adalah yang paling mulia dari nabi-nabi yang ada, Nabi Yusuf. Tentunya setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka menginginkan di sisi Nabi SAW, kriteria apa orang yang paling mulia? Yaitu al-jam'u baina syarafin nasab wa taqwa wal amali salih wal ilmi wal fiqhi wal din, maksudnya. Yaitu para sahabat, ya, ketika bertanya mengenai bagaimana itu orang yang mulia, Rasulullah menerangkan adalah orang yang memiliki sifat baina syarafin nasab. Orang yang memiliki nasab yang bagus. Kenapa nasab itu penting? Karena kebersihan daripada nasab itu sangat diperhatikan dalam Islam. Ya. Walaupun bukan yang utama, tapi diperhatikan. Oleh karena itu, jaga nasab itu dalam Islam dengan pernikahan. Ya, dengan adanya mahram. Dengan diharamkannya perzinaan. Semua itu adalah untuk menjaga nasab, menjaga nasab. Ya, menjaga nasab. Wa taqwa. Selain nasabnya bagus, keluarganya bagus, keturunannya bagus, juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun beramal saleh, dia pun berilmu dan memahami agama ini. Ya. Maka mereka itu adalah ashabul muru'at wa makarimil akhlaq fil jahiliyah idza aslamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan mereka itulah orang-orang yang memiliki, ya, kemuliaan muru'at, memiliki wibawa-wibawa dan kemuliaan akhlak ketika masa jahiliyah, kemudian mereka pun masuk Islam dengan kemuliaan tersebut. Wa faqihu fahum khiyarun nas. Dan mereka pun faham terhadap agama yang mereka peluk itu, yaitu Islam. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Oleh karena itu, kalau kita lihat sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan para rasul, siapa? Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, beliau pun pada masa jahiliyah orang yang nasabnya tinggi. Orang yang akhlaknya mulia. Orang yang jujur. Ya, orang yang sopan santun. Maka ketika orang-orang seperti ini masuk Islam, itulah orang-orang yang terbaik. Masa jahiliyahnya baik, ketika masuk Islam lebih-lebih lagi. Dengan catatan dia faham terhadap ilmu agama. Dengan catatan dia mengetahui syariat Islam ini. Sehingga wa afdhalus sahabah man jama'a baina syarafil aba fil jahiliyah wa syarafil iman wat taqwa wal fiqh fid din fil Islam. Sehingga sahabat yang paling mulia adalah sahabat yang mengumpulkan pada dirinya di antara kemuliaan nasab pada zaman jahiliyah kemuliaan keimanan, ketakwaan, dan pemahaman ilmu agama Islam. Ini adalah orang yang mulia. Orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini diperingatkan, wasawrat al-haditha al-syuyu'iyah wa ma asybaha min. Kemudian ada pihak-pihak pada zaman sekarang ini, diterangkan oleh pensyarah di sini, Syekh Muhammad Ruslan. Kemudian pergerakan-pergerakan pada zaman sekarang ini, contohnya adalah syuyu'iyah, contohnya adalah komunisme. Mereka dan yang asbah dzalik dan yang serupa dengan mereka, baik itu liberalia, almania, bahasa Arabnya almania, liberalia. Turidu an tuzil al fawariq bainan nas. Ingin menghilangkan perbedaan manusia dari sisi ini, kemudian menyamakan manusia dari sisi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mereka sudah tidak usah memandang agama, tidak usah memandang keturunan, padahal keturunan itu penting. Ya, penting, penting dari sisi apa? Penjagaan nasab, kemuliaan. Karena keturunan adalah kemuliaan. Sebagaimana ketakwaan adalah kemuliaan, sebagaimana ilmu adalah kemuliaan, tetapi orang-orang syuyu'iyah, orang-orang komunis dan orang-orang almaniyah, orang-orang liberal berusaha semua orang itu sama. Semua orang itu sama menurut mereka. Dianggap orang yang berilmu disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Padahal Allah sudah katakan, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya berbeda. Apakah sama orang yang alim dengan orang jahil? Apakah sama dengan orang yang bertakwa dengan orang yang fajir? Ya. Itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jahiliyatul asriyah, yaitu syuyu'iyah wal almaniyah. Jahiliyah modern adalah liberalisme dan komunisme. Itu namanya liberal modern. Persis perkataannya seperti orang-orang musyrikin Arab dulu, yang mereka yang kemudian dijawab oleh para nabi, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kita akan menjadikan orang yang mujrim, orang yang jahat, disamakan dengan orang yang baik? Kan enggak mungkin. Disamakan haknya orang yang baik dengan orang yang jahat. Disamakan pendapatnya, perkataannya dengan orang baik dengan orang jahat. Enggak mungkin. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian itu berhukum? Kemana pikiran kalian? Ini Allah ajak bicara manusia. Kenapa kalian samakan antara orang yang baik dengan orang yang buruk? Kenapa kalian samakan pendapat orang yang baik dengan pendapat orang yang buruk? Kenapa kalian samakan, ya, ketika orang yang bertakwa, berilmu, berbicara, kemudian disamakan dengan orang yang jahat, tidak berilmu, bahkan orang gila, disamakan? Malakum kaifakah tahkumun? Apa yang kalian berhukum itu dengannya? Ya, maka di sini diperingatkan, ya, bentuk-bentuk seperti ini mereka turidu an tuzil al fawariq bainan nas, ingin menghilangkan perkara ini. Ketika ada orang yang berbicara, ini haram, jangan bawa-bawa agama lah. Hati-hati, kita umat muslim, jangan meniru orang kufar, kamu jangan sara. Nah, kalimatnya seperti itu. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, satu sisi kita harus, ya, menjaga, ya, kebaikan, muru'ah daripada kaum muslimin, tapi satu sisi juga kita harus memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syuyu'iyah, dari bahaya almaniyah, bahaya komunisme, dan bahaya liberalisme. Karena sangat berbahaya dua hal ini. Di mana itu adalah jahiliyatul asriyah. Jahilah, jahiliyah modern. Di mana mereka ingin membedakan, ingin menyamakan, menyamaratakan, sama rata, sama rasa, ya, antara ulama dengan orang yang jahil mau disamakan, padahal mereka sendiri tidak mau disamakan, ya. Sehingga bimakna antudammir al-ata'at, sehingga maknanya mereka akan menghancurkan, ya, pondasi daripada Islam, salah satu sisinya adalah siapa yang berhak untuk diambil zakatnya dan siapakah yang berhak untuk diberi zakat. Karena menurut mereka harus sama rata dan sama rasa. Sehingga hilang itu yang namanya zakat. Sehingga sejarah komunisme di Indonesia menyebut apa namanya amil zakat, menyebut para kiai, para ustaz, para ulama dengan sebutan apa? Dengan sebutan setan-setan desa. Ya. Dikarenakan mereka mengambil zakat, dianggapnya merebut ya hartanya rakyat kecil. Padahal yang diambil zakatnya adalah tukhadhu min aghniyaihim, kata Rasulullah. Diambil dari orang kayanya, faturaddu ila fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang fuqaranya. Tapi mereka justru membalikkan pemahaman seolah-olah ulama, amil, petugas-petugas zakat, mereka merampas harta-harta rakyat. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Hadza mudadun lima fatarallahu an-nas alaih. Ini berbeda atau bertentangan dengan fitrah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala wa nufaddilu ba'dhum 'ala ba'din fil ukul. Allah Subhanahu wa taala bedakan sebagian orang dengan sebagian yang lain dalam masalah makanan. Ada orang yang mampu makan enak, ada orang yang tidak mampu makan enak. Ada orang yang bisa beli makan enak tapi enggak bisa makan. Ya, ada orang yang tidak bisa beli makanan enak tapi bisa makan enak. Ada orang yang bisa merasakan nikmatnya makanan, ada orang yang tidak bisa merasakan makanan. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Itulah Allah Subhanahu wa taala beda-bedakan fil ukul dalam masalah makanan. Walaupun ayat ini mengenai daripada tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala yusqauna min ma'in wahid, ya, disirami dengan air yang sama, ya, berbagai macam tumbuhan ini disiram dengan air yang sama yaitu air hujan, tetapi kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang berbeda, kemudian membuahkan buah-buahan yang rasanya berbeda-beda. Dan ayat ini juga, ya, memberikan faedah kepada kita, kemampuan diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Ada kaya, ada miskin, ya, ada yang diambil zakat, ada yang diberi zakat, itulah Islam. Itu adalah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha khalaqan nasa sayyidan wa masudan wa ra'isan wa marusan. Dikarenakan Allah ciptakan manusia itu ada tuan, ada karyawan. Ada pemimpin, ada rakyat. Wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat. Dan Allah tinggikan sebagian orang atas sebagian yang lain dari sisi derajat ilmunya, dari sisi derajat kedudukannya. Ya. Karena itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan manusia. Wa ja'ala Allahu an-nas 'ala darajatin fil haya, sehingga Allah jadikan manusia berbeda-beda kedudukannya dalam kehidupan. Wa atallahu ba'dhan nas 'ilman, sebagian Allah berikan ilmu. Wa ata ba'dhan nas malan, sebagian lagi Allah berikan harta. Wa ata ba'dhan nas karaman wa sakha, sebagian lagi Allah berikan kepada manusia kemuliaan, kedermawanan. Wa ata ba'dhan nas syaja'atan wa iqdaman, sebagian lagi Allah berikan ya sifat pemberani, sifat terdepan. Wa harama aqwaman min hadhil fadail, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pada sebagian yang lain. Ya, ada yang diberikan orangnya gagah perkasa, ada orang yang diberikan kemampuan dagangnya luar biasa, ada yang diberikan ini orang pintar dari sisi ini, pintar dari sisi ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala bedakan. Ya. Bal yuriduna ay yusawwu baina hadza kullih. Bahkan mereka, yaitu orang-orang komunis, nah, di sini Syekh Dr. Muhammad Said Ruslan menyinggung keras tentang masalah komunisme, karena memang bukan hanya di Indonesia yang namanya komunisme itu berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Kita lihat ya di Irak, bahkan partai terbesar di sana Partai Komunis dulu. Setelah itu digulingkan, musibah berganti dengan musibah yang baru, dikuasai oleh orang Syiah. Ya. Kemudian di Yaman juga ada Partai Komunis juga. Di Mesir juga ada beberapa tokoh-tokoh komunis dan liberalis. Ya, hum min jildatina, mereka sama kulitnya dengan kita, ya, yaitu kulitnya kulit Arab, wajahnya wajah Arab, bahasanya bahasa Arab, tetapi rupanya pemikiran mereka komunis. Sehingga di sini Syekh rahimahullahu taala menerangkan bagaimana ya kelicikan mereka untuk menipu umat manusia. Menjauhkan mereka dari fitratul Islam. Ya. Menjauhkan dari fitratullah alladzi fatara an-nas 'alaiha. Sehingga mereka menginginkan untuk menyamakan dan meratakan, sama rata, sama rasa. Bal yuriduna ay yusawwa bainar rajul wal mar'ah, bahkan mereka menginginkan untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal Allah sudah katakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda sama perempuan. Coba kalau ada kita, ada orang laki-laki. Bodohnya tegap, gagah. Ya. Kalau jalan gagah. Seorang yang perkasa, pemberani. Kemudian dikatakan, kamu kayak perempuan ya? Kurang lebih marah apa enggak ini? Marah apa tidak? Marah. Ada wanita cantik. Ya. Lemah gemulai. Cantiklah pokoknya. Kemudian dikatakan. Atau kita katakan sama istri saya, kita. Kamu kayak laki-laki ya? Marah enggak? Marah. Ya. Enggak mungkin ada seseorang laki-laki yang mereka normal kemudian mau dikatakan kamu sama kayak perempuan. Enggak mungkin ada seorang perempuan yang normal kemudian mau dikatakan kamu kayak laki-laki, enggak mungkin. Ya. Sehingga Allah katakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Beda dengan perempuan. La min haitsu mas'uliyatu syar'iyyah, bukan dari sisi tanggung jawab syar'iyyah. Ingat, terkadang orang itu membawa-bawa agama. Oh, agama saja menyamakan hak daripada laki-laki dan perempuan. Naam. Dalam masalah tanggung jawab syar'i, tanggung jawab ibadah, laki-laki perempuan sama. Sama rata. Tetapi rupanya mereka menggunakan kalimat ini untuk hal yang lain. Untuk masalah pekerjaan, untuk masalah perkara-perkara yang ya sebenarnya laki-laki perempuan itu beda. Kemudian mereka mengatakan ya emansipasi wanita. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Apa penyebab pemuda sekarang itu banyak rusak, banyak hancur? Kenapa? Ketika ibu-ibu mereka ingin sama dengan bapak-bapaknya. Ingin sama-sama kerja, ingin sama-sama berkarir, ingin sama-sama keluar rumah. Bapaknya keluar rumah, keras keringat, banting tulang. Ibunya pengen niru seperti itu. Akhirnya posisi ibu yang mengurusi rumah tangga dan pendidikan di rumah kosong. Tidak ada. Hancur. Pantesan kemudian anak orang kaya kabur milih jadi anak pang. Pantesan anak-anak yang katanya dari keluarga yang berpendidikan kemudian menjadi anak gelandangan di jalanan. Kenapa? Karena orang tuanya sudah berprinsip laki-laki itu sama dengan perempuan. Emansipasi wanita. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, hati-hati dengan seperti ini. Tanggung jawab sisi syariat sama. Tanggung jawab ibadah sama, tapi tugasnya beda-beda. Ya, laki-laki nggak bisa hamil, wanita bisa hamil. Apakah mau disamakan? Namanya laki-laki nggak bisa haid, wanita bisa haid. Apakah mau disamakan? Tentunya berbeda. Ya. Bima'na anna ar-rajul mukallaf bitakalif, kadzalikal mar'ah. Maknanya tanggung jawab syariat itu sama, yaitu laki-laki punya beban-beban syariat, wanita pun punya beban-beban syariat, tetapi perinciannya berbeda-beda. Ya. Secara asal tanggung jawab syariat itu sama, tetapi terkadang ada perincian yang berbeda-beda. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya. Dalam sisi ini, dalam sisi mas'uliyatu syar'iyyah fal mar'ah war rajul sawa. Laki-laki dan perempuan itu sama dari sisi tanggung jawab syariah. Tetapi dalam masalah perincian tanggung jawabnya, siapakah yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah? Bukan wanita, laki-laki. Siapakah yang wajib untuk mengurusi rumah? Siapa? Perempuan. Siapakah yang mengandung? Perempuan. Enggak bisa dilimpahkan kepada laki-laki. Siapa yang memberikan ASI? Perempuan. Siapa yang membiayainya? Laki-laki. Sehingga akan lengkaplah yang namanya tatanan kehidupan ini. Tapi kalau disamakan dalam beberapa hal, khususnya yang mereka samakan adalah masalah pekerjaan, emansipasi wanita dalam masalah pekerjaan, rusak akhirnya. Bahkan banyak laki-laki yang nganggur karena karyawan sebuah perusahaan kebanyakannya perempuan. Kenapa banyak perempuan? Perempuan itu gampang diatur, gampang ditipu. Demikian. Kenapa mereka, orang-orang kufar, lebih memiliki, lebih senang memiliki karyawan-karyawan perempuan. Lebih gampang diatur, lebih gampang ditipu. Dan satu tujuan orang-orang kufar, kenapa mereka lebih memilih karyawan wanita? Supaya rumah-rumah kaum muslimin tidak ada yang bertanggung jawab. Supaya anak-anak kaum muslimin terlantar, tidak ada yang mengurusi. Ibunya pergi entah kemana. Pergi pagi, pulang sore. Anaknya dari pagi sampai sore, siapa yang bertanggung jawab? Gak tahu. Demikianlah ikhwan fi din azakumullah, ini adalah yang ditanbih, yang diingatkan oleh Syekh terkait yang namanya al-karam, kemuliaan. Karena kemuliaan itu adalah dia mengumpulkan di antara kebaikan keluarga, kebaikan ketakwaan, kebaikan amal saleh, dan kebaikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sebagaimana kita pun akan melihat apabila, mohon maaf, keluarga kita kacau, kita pun akan tercemar namanya. Sebagaimana kalau kita tidak berbuat baik, tidak beramal saleh, sebagaimana kita tidak bertanggung jawab misalkan, itu akan menjadi celaan dan membuktikan kita belum memiliki sifat-sifat karam, sifat-sifat kemuliaan yang mengumpulkan antara kemuliaan keluarga, kemuliaan takwa, kemuliaan iman, ilmu, amal saleh, dan dakwah. Ya, ini adalah orang-orang yang mulia. Kemudian bab yang berikutnya masih terkait dengan kemuliaan. Salah satu bukti kemuliaan seseorang adalah dengan dia, dengan bab berikutnya ini, yaitu babun al-ihsan ilal barri wal fajir. Bab berbuat baik kepada orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang tidak baik. Ya. Orang-orang yang jahat. Haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim bin Abi Hafsah an Munzir ats-Tsauri an Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyyah. Telah menceritakan kepada kami al-Humaydi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Salim bin Abi Hafsah dari Munzir ats-Tsauri dari Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyyah. Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyyah. Dalam membaca firman Allah Ta'ala, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Yaitu, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat kebaikan kecuali kebaikan. Khala, beliau mengatakan, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Itu tercatat, kebaikan yang diberikan kepada orang baik, ataupun kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak baik. Khala Abu Abdillah, khala Abu Ubaidillah, berkata Abu Abdillah dan berkata Abu Ubaidillah, musajjalatun mursalatun, musajjalatun mursalatun, di mana tertuliskan dan terkirimkan. Sehingga hadis ini, ikhwan fillah, hadis yang hasan, hadis yang hasan, dan perawi hadis ini yaitu Muhammad ibn Ali, yaitu Muhammad ibn Ali bin Abi Talib. Alhamdulillah. Kenapa beliau dinisbahkan kepada ibunya? Tentunya nasabnya kepada ayahnya, tetapi dikenalkan dengan ke ibunya, ke suku ibunya. Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah meninggal dunia, beliau menikah kembali, ya, dengan seorang wanita dari Bani Hanifah, ya, dari Bani Hanifah. Terlahirkan dari perempuan ini Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib, atau lebih dikenal Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah dinisbahkan kepada nasab ibunya untuk membedakan bahwasanya Muhammad ini adalah putranya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah, tetapi dari seorang wanita dari Bani Hanifah. Kemudian makna ayat daripada makna hadis ini musajjal ay mutlaqah mursalatun mutlaqatun fil ihsan ila kulli ahad, yaitu kebaikan yang diberikan kepada siapapun, barran kana aw fajiran, yang baik ataupun yang jelek. Wal musajjal aydhan, dan makna musajjal juga al malul mabdul, harta yang diberikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan, yaitu kebaikan mutlaqatun fil barri wal jar wal fajir, yaitu kebaikan yang diberikan kepada orang baik ataupun orang jahat. Al ihsan a'la martabatin min maratibid din al islami, dan al ihsan ini adalah tingkatan yang tertinggi dari tingkatan agama. Id inna maratibad din salasa, dikarenakan tingkatan agama ini ada tiga. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Tingkatan agama ini sebagaimana hadis Jibril riwayat Muslim adalah apa? Iman, Islam, Islam, Iman, dan Ihsan. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang sufi, yaitu syariat, apalagi hakikat, kemudian ma'rifat. Ketika ditanya dalil, mana dalilnya? Dalilnya rupanya pakainya ini. Kalau Islam itu berarti dia baru tahu syariat. Begitu pendalilan mereka. Kalau dia sudah beriman, itu berarti tingkatnya hakikat. Kalau sudah dia ihsan, oh berarti tingkatnya sudah ma'rifat. Sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tetapi prakteknya mereka bukan seperti yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Ya, justru yang dipraktekkan oleh mereka jauh dari itu. Kalau orang masih belajar qala Allah qala Rasul, itu masih tingkatan syariat. Kemudian kalau sudah mulai ngawur-ngawur dari syariat, ya, dinamakan hakikat. Ini orang sudah tingkatan hakikat ini. Sudah mengetahui hakikat daripada sesuatu. Jadi kenapa kamu tidak sholat? Hakikat sholat itu kan doa. Ya. Jadi kalau saya berdoa, itu berarti sudah sholat. Sholatnya lebih banyak daripada kamu. Kamu kan cuma 5 waktu saja sholatnya. Kalau saya doanya tiap hari. Tiap detik, tiap waktu. Jadi saya sholatnya lebih banyak. Ini menurut mereka adalah hakikat. Hakikat kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika mereka sudah tingkatan ma'rifat, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak sholat? Wah, kamu tidak mengenal Allah. Allah itu kan menilai pada hati-hati seseorang. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, Allah itu yang penting isi hati kita bagaimana. Yang penting sudah kerenteg mau sholat, itu sudah sholat. Kan innamal a'malu binniyat. Walaupun kita tidak melakukan, kalau sudah niat, kan dapat amalannya. Nah, pakai dalil, tapi rupanya penerapan-penerapannya yang salah. Jadi akhirnya, dulu dia rajin sholat, setelah tingkatan hakikat, dia tidak sholat, dan mengatakan, oh saya sholatnya sudah lebih banyak dengan doa. pada tingkatan makrifat bukan doa lagi, sudah enggak sholat, enggak doa, apa? Kerenteg. Saya sudah kerenteg. Bagaimana kerentegnya? Di dalam hati kerenteg begitu. Itu namanya sudah sholat menurut mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang mereka ada-adakan, padahal yang di dalam syariat Islam, dalam hadis, tingkatan agama itu tiga: Islam, iman, dan ihsan. Dan disebutkan secara jelas dalam hadis tersebut, disebutkan rukun Islamnya. Tingkatan yang pertama adalah mengamalkan rukun Islamnya. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, rukun Islam yang dilandasi oleh keimanan dengan rukun iman tadi. Ya, sehingga pembahasan fikih itu sebenarnya penjabaran dari rukun Islam. Kalau pembahasan akidah itu penjabaran dari rukun iman. Dan penjabaran ihsan, walaupun ihsan itu rukunnya cuma satu, ya, rukunnya cuma satu. Apa itu rukunnya? Apa rukunnya? Mal ihsan? An ta'budallah? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yara. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, maka ketahuilah Allah melihatmu. Itu tingkatan ihsan. Sehingga seorang yang ihsan, ketika dia mengamalkan syariat dilandasi dengan akidah yang kuat dan berinti kepada keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ihsan. Dia ikhlas dan merasa melihat Allah atau Allah melihatnya. Itu tingkatan. Sehingga kita ketika beribadah, kalau kita hanya sekedar memenuhi rukun syarat saja, itu berarti baru Islam. Tapi kalau kita lebih mengenal Allah secara keimanan, ilmu akidahnya lebih kuat, meresap ke dalam hatinya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, maka sudah tingkatan iman. Dan tingkatan iman itu akan diuji dengan ujian-ujian, berbagai macam ujian, cobaan. Nah, dengan ujian-ujian tersebut, dia akan mendapatkan derajat ihsan. Ketika dia menyadari bahwasanya tujuan amal ibadah dia adalah untuk mengharap wajah Allah, sehingga dia meyakini akan melihat wajah Allah nanti di surga, dan di dunia belum bisa, dan dia yakin Allah melihat kita. Tahdzalikum menangkan adzan dulu. Setelah tadi kita membahas dua bab, bab al-karam dan bab al-ihsan. Al-karam, kemuliaan, yaitu orang yang mengumpulkan kemuliaan dalam dirinya berupa kemuliaan keluarga, kemuliaan ketakwaan, kemuliaan keimanan, kemuliaan amal saleh, dan kemuliaan berdakwah di jalan Allah. Apabila ketika seseorang sebelum kenal dakwah, dia juga akhlaknya baik, keluarganya baik, muamalahnya baik, kemudian dia kenal dakwah, bertauhid, mengenal sunnah, dan dia pun mengerti ilmu agama, dia tetap dengan keadaan yang baik tersebut, itu sebaik-baiknya manusia. Ya. Sehingga untuk satu pelajaran bagi kita, semakin kita tahu ilmu agama, seharusnya lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Jangan kita sudah tahu ilmu agama malah semakin jauh. Ini hati-hati. Kemudian bab yang kedua tadi adalah al-ihsan, yaitu bab berbuat kebaikan kepada orang yang baik ataupun yang jahat. Secara umum, ya, bahkan ihsan ini tingkatan agama yang tertinggi. Setelah mendapatkan karam, kemuliaan, maka mendapatkan kebaikan. Kemudian pada bab yang berikutnya, lebih terperinci lagi, yaitu bab fadlu mayyul ayatiman. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ini membuktikan bahwasanya orang yang menanggung kehidupan anak yatim, kebutuhan anak yatim, merupakan orang yang karam, orang yang mulia, dan orang yang ihsan, orang yang baik. Ciri orang yang baik adalah salah satunya ini, yaitu dia mau menanggung kehidupan, kebutuhan anak-anak yatim, maka dia adalah orang yang mulia dan orang yang baik. Perhatikan ini. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ismail, belum mengatakan telah menceritakan kepadaku Malik dari Thawr bin Zaid, dari Abi al-Ghaith, dari Abi Hurairah. عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين والمجاهدين في سبيل الله كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. Orang yang as-sa'i, yaitu orang yang datang dan pergi bolak-balik memberikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin. Memberikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dia datang pergi tujuannya untuk membantu orang miskin. Ya. Maka orang yang datang dan pergi untuk menanggung kebutuhan armalah, armalah ini adalah secara bahasa allati mata 'anha zawjuha, yaitu seorang wanita yang telah meninggal suaminya. Ya. Menyelamatkan janda. Ini pahalanya besar. Ya. Menyelamatkan janda pahalanya besar. Dia memberikan nafkah, memberikan bantuan dikarenakan kemungkinan janda tersebut memiliki anak. Ini salah satu syahidnya. Summiyat armalah bima yahsul laha minal irmal. Kenapa disebut armalah? Itu dari kata irmal. Irmal itu faqr wa dhahabu dzat li faqti dzauj. Irmal itu adalah fakir dan enggak punya apa-apa. Kenapa enggak punya apa-apa? Suaminya meninggal dunia. Maka seseorang yang dia bertanggung jawab untuk membiayai, memenuhi kebutuhan dari seorang yang telah meninggal suaminya, dalam kata lain menikahi seorang janda. Ya. Berarti ini ada kesempatan semua. Ada kesempatan semua. Khususnya yang belum pernah menikah. Ya. Subhanallah. Dikarenakan janda itu biasanya membawa anak yatim. Maka dia memiliki dua keutamaan. Satu, menolong janda. Yang kedua, menolong anak yatim. Hadisnya, babnya tentang yatim. Tapi hadisnya tentang janda. Kenapa? Karena biasanya janda itu akan membawa anak yatim. Begitu. Jadi double pahalanya. Jadi semangat semua ini. As-sa'i al-armalah wal-masakin. Orang yang datang pergi menanggung kebutuhan wanita-wanita janda dan juga anak-anak orang-orang miskin. Pahalanya itu, perjuangannya itu, kal mujahidin fisabilillah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dengan hartanya, dengan darahnya, dengan kekuatannya, dengan waktunya. Wakalladhi yasumun nahar wa yakumul lail. Dan seperti orang yang berpuasa di siang hari, malam harinya full sholat malam. Masya Allah. Apalagi kalau memberikan nafkah untuk anak istri. Ini orang lain loh dibantu. Janda-janda tua ya, atau janda-janda muda ya, dibantu. Ya. Orang-orang miskin, orang-orang fakir dibantu. Atau kalau janda dinikahi, anak yatim kemudian dibiayai. Ini apa? Pahalanya seperti mujahidin fisabilillah, seperti siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail penuh. Pahalanya besar luar biasa. Rugi kalau gak nikah. Besok harus nikah. Apalagi. Apalagi. Apabila kita berjuang. Untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita. Itu lebih lagi dibandingkan pahala ini. Kenapa? Kalau ini orang lain. Ini orang lain. Kita membantu orang lain, membantu janda yang fakir, membantu orang yang miskin, pahalanya seperti berjihad fisabilillah. Pahalanya seperti kita bekerja, ya. Itu seperti kita berpuasa di siang hari, qiyamul lail di saat malam harinya. Apalagi kalau kita subhanallah bekerja untuk menafkahi anak istri. Lebih pahalanya daripada jihad fisabilillah. Ini hiburan bagi laki-laki sebenarnya. Ya, capek kerja, ya. Ada untung, ada rugi, ada panen, ada gagal. Ya, yes, boleh gagal panen, boleh rugi, tapi yang penting pahalanya jangan kehilangan. Sehingga bagi orang yang sudah punya usaha, punya ladang, punya rumah, punya kendaraan, belum nikah, rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Ya. Punya kendaraan. Jadi bos. Ya. Punya banyak stan. Punya banyak lapak. Gitu. Tapi belum nikah. Untuk apa itu lapaknya? Untuk siapa? Ya. Belum dia nggak berjihad, bismillah. Maka, ya insya Allah, ya, kita doakan bagi yang belum menikah, segera menikah. Ya, segera menikah. Kalau nggak dapat yang beker, ya nggak apa-apa lah, armilah juga nggak apa-apa. Yang janda, yang bawa anak yatim, nggak apa-apa. Menolong anak yatim. Nggak apa-apa. Subhanallah. Jabir bin Abdillah, beliau seorang pemuda gagah, perkasa, seorang yang berjuang fisabilillah. Beliau ada berjihad, berangkat jihad, qiyamulailnya rajin, ya, berdagangnya rajin, usahanya rajin. Suatu ketika, ya, beliau masih muda ini, ditinggal Abdillah, pak ayahnya. Ayahnya meninggal dunia berjihad, meninggal dunia. Menafkahi adik-adiknya, berarti anak-anak yatim ini. Akhirnya dia berpikir, mau menikah. Kalau saya menikah dengan yang masih perawan, sama aja. Saya membawa seorang wanita yang umurnya sama dengan adik-adik saya. Nanti gak bisa membimbing mereka. Maka dia selain ingin menyempurnakan pahala ini, dia pun menginginkan seorang wanita yang bisa mengayomi adik-adiknya. Maka dia menikahi seorang wanita janda yang usianya lebih tua. Untuk apa? Untuk mengayomi adik-adiknya. Dan yang kedua, untuk menyempurnakan hadis ini. Ya, dia menafkahi bertanggung jawab atas seorang janda dan miskin, fuqara, yatama. Dinikahi, subhanallah, pahalanya luar biasa. Ya, dikenang dalam sejarah seorang sahabat Jabir bin Abdillah perjuangannya dalam Islam. Sehingga di sini ikhwan fillah azakumullah, keutamaan yang besar bagi kita, dan ini merupakan mazayil Islam, ciri khas keislaman. Kasratul ujur 'alal 'amalil qalil. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak atas amalan yang sedikit. Coba kita beramal kaya apapun, apakah ada jaminan seorang bisa mendapatkan separuh agama kecuali dengan menikah? Idza tazawwajal 'abd faqad istakmala 'ala syatri dini. Kalau seorang menikah, seorang hamba itu menikah, dia mendapatkan separuh agama. Falyattaqillah fi syatril baqi, tinggal dia bertakwa pada separuh yang berikutnya. Jadi sehebat-hebatnya ketakwaan kita baru dapat separuh. Sehebat-hebatnya takwa kita, tapi kalau kita dengan menikah sudah dapat separuh. Walaupun takwanya masih naik turun. Apalagi kita yang mohon maaf. Takwa sekali ya tidak, menikah ya tidak. Waduh, bahaya yang seperti itu. Maka menikahlah. Dengan menikah, separuh agama sudah kita rebut. Wah, alhamdulillah, separuh agama. Tinggal kita bertakwa, lebih ringan. Sehingga kita akan mendapatkan lebih daripada separuh agama kita. Sehingga dalam riwayat Muslim, walaysa fil jannah a'zab. Tidak ada di surga itu bujang, duda, enggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ada dua ulama yang berpendapat di sini. Yang pertama, tidak ada di surga itu bujang ataupun duda. Maksudnya kalau sudah masuk surga dinikahkan. Yang kedua, ini yang agak ini ya, bahwasanya seorang yang menduda atau membujang akan lebih sulit dibandingkan orang yang menikah untuk bisa mendapatkan amalan-amalan yang bisa menghantarkan apa? Ke dalam surga. Ya. Karena Subhanallah. Dengan menikah, senyum sama istri ibadah. Guyonan sama anak-anak ibadah. Ya, menggendong anak ibadah. Pahala semua. Kalau bujang duda mau apa? Mau gendong siapa, mau bonceng siapa? Bingung. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ya, kita menyemangati. Ya, ini adalah nasihat, ya, bukan menyudutkan. Namanya nasihat. Nah, kita menyemangati. Kita senang kalau ada pemuda-pemuda yang mau menikah. Jangan khawatir, belum 40 itu masih pemuda. Ya, jadi jangan khawatir. Masih muda. Ya. Walaupun sudah 40 ke atas, ya yang penting jiwanya muda. Ya, menikah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyarah syabab. Wahai sekalian pemuda. Kenapa dipanggil pemuda? Karena mereka yang paling butuh menikah. Ya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ya'ani syab wa ma'asybah. Dan yang serupa dengan pemuda. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Apa yang serupa dengan pemuda? Orang yang tua tapi jiwanya muda, kekuatannya muda. Maka menikah. Ya, menikah. Dalam hadis ini, menjelaskan sebentar ya. Anna sa'ya 'alal armalah wal yatim wal masakin wal infaq 'alaihim wal qiyam 'ala umurihim, menjelaskan bahwasanya ketika kita bertanggung jawab atas kebutuhan anak yatim, janda dan kebutuhan janda, anak yatim dan anak-anak miskin, berinfak memenuhi kebutuhannya, makan, minum, sekolah ataupun pakaian atau rumah. Ini merupakan jihad fi sabilillah. Dan bukan hanya jihad fi sabilillah. Dia berjihad siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Kayak apa itu? Ada yang mampu kayak gitu? Yang pernah berjihad? Mampu enggak? Berjihad fi sabilillah, perang, lagi puasa. Malamnya qiyamul lail. Berarti seperti siapa nih seperti ini? Seperti Ashabul Badr. Ashabul Badr 17 Ramadan lagi panas terik puasa, dia berjihad. Malam harinya qiyamul lail, Ashabul Badr. Subhanallah. Subhanallah. Maka bisa mendapatkan pahala yang serupa dengan Ashabul Badr tersebut dengan apa? Dengan kita bertanggung jawab memenuhi kebutuhan janda-janda, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan para ulama mengatakan berarti yang lebih dari itu, anak istri kita, lebih-lebih lagi pahalanya. Ya, lebih-lebih lagi pahalanya. Sehingga ya, faedah yang kedua, ini cukup yang kedua. Ya, dorongan untuk kita semuanya untuk menikah. Gitu. Menikah. Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah oleh kalian dari wanita yang kalian sukai 2, 3, 4. Jadi minimal 2. Lebih bagus lagi 3, lebih bagus lagi 4. Itu menikah. Fa in khiftum alla ta'dilu. Dan kalaulah kalian penakut enggak bisa adil, fawahidatan wis, satu saja wis. Aw ma malakat aymanukum, atau budak yang kalian beli. Enggak ada budak sekarang. Ya, kalau dulu ada budak lah saya mau nikah dulu, beli budak. Ya, diperlakukan seperti istri, boleh budak. Kalau sekarang beli budak di mana, Mas? Enggak ada. Jadi satu-satunya cara adalah apa? Punya istri. Ya, punya istri. Boleh langsung 2, silakan. Bahkan apa? Rasulullah Allah katakan lagi, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna." Nikahilah oleh kalian itu 2, dan dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah Khadijah meninggal dunia, ketika umur beliau sekitar 50 tahunan sebelum hijrah, setelah 1 bulan kurang lebih, beliau menikahi siapa? Menikahi Sauda. Sauda. Ya. Setelah Sauda sekitar Ramadan, Syawal menikah lagi dengan Aisyah. jenjang satu bulan menikah lagi dengan Aisyah. Sauda, seorang janda dari seorang sahabat, ya. Kemudian Aisyah seorang perawan. Dinikahi jenjangnya satu bulan. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya minimal dua. Kalau enggak mampu untuk adil, satu. Ya. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara-saudara kita kemampuan untuk menikah. Ya, insyaallah Syawal ini yang ada di majelis ini sudah beristri semua. Amin. Kayaknya ragu-ragu sih. Amin gitu. Ya, yang belum dapat, yang sudah bisa nambah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.